aku Baby Sabina, ikutan gabung yuk. Kali ini aku mau bahas soal mie goreng dan nasi padang. Kalian tim yang mana nih? Wah, Boy William gabung nih. Aduh, Beb. Masa hari gini kamu masih bingung milih mie goreng apa nasi padang? Diffusionin dong, diffusionin. Fusion mie goreng dan bumbu padang? Exactly. Nih, mie sedap Salero Padang. Paduan mie goreng dan bumbu padangnya amazing. Wow, kita coba ya. Kenyal, bumbu gulainya padang banget. Salero, Salero Padang. Mie bumbu padang rasanya nendang. Sambal hijaunya asli. Nih, taburin keripik rasa rendangnya juga, Beb. Wah, komplit. Sedapnya terhakiki. Fusion 2 rasa tersedap, sedapnya Salero Padang, enaknya no debat. Tambah cie. Wajib coba. Mie sedap Salero Padang baru dari Wings Food.